datang kepada Pangalo, kawan kita dari Parapat. Siap, siap. Dari Sumatera Utara, itu di dekat Danau Toba. Dekat Danau Toba. Danau Toba. Pangalo mungkin dikenal sebagai sebagai rapper, rapper yang sedang diperbincangkan oleh banyak orang di mana-mana sekarang kayaknya. Mungkin bahkan oleh orang-orang yang gak mendengar hip-hop, mungkin akan bertanya-tanya, Pangalo ini siapa? Karena beberapa kali orang nanya gitu, bahkan teman kita yang harusnya malam ini menjadi penyiar Solidario, yang harusnya dia menjadi penyiar, tapi kemudian dia gak bisa bergabung bersama kita karena ada apa, dia masih sakit, dia balik ke Tasik. Dia harusnya yang mewawancarai Pangalo. Dia bukan pendengar musik hip hop sebetulnya, ya. Cuma kayaknya dia sangat tergugah mendengar karya-karya dari Pangalo yang bagi dia sangat revolusioner begitu dia bilang. Karena orangnya sangat apa, sangat apa, mendambakan revolusi begitu. Namanya Ferry. Jadi ini sebenarnya pekerjaan dia, tapi jadinya kita yang kena. Tapi apa lah, ini kesempatan bagus bagi kita untuk banyak ngobrol. Karena ini mungkin ke depan nggak akan pernah terjadi lagi ya. Iya. Jadi selamat datang kepada kawan kita Pangalo. Iya. Semoga kita bisa berbagi pengalaman atau hal-hal yang bisa dibagikan bagi banyak kawan-kawan kita di luar sana. Bersama kita juga bergabung ada 5 kawan selain Pangalo tentu. Ada 4 orang dari kru Solidario yang sudah juga hadir, walaupun sisanya 3 nggak ngapa-ngapain juga, hanya 1 orang yang kerja. Yang lain hanya menonton dan menyiapkan macam-macam, menyiapkan apa, kopi, snack, macam-macam. Oh, itu kerja. Iya, tapi kan itu, oh ya, itu kerja. Itu kerja tim. Gotong royong yang baru muncul detik-detik terakhir, gitu. Seperti biasa, begitu ada Solidario. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana sih dapur Solidario, emang seambiar itulah. Mungkin kita bisa mulai obrolan kita malam ini. Sebelumnya saya mau tanya, saya Andre. Saya akan memandu perbincangan kita malam ini. Mungkin nanti teman-teman bisa saling nimbrung, memberikan pertanyaan atau menanggapi gitu. Sebelumnya, untuk lebih sopan, kita harus menyebutnya, memanggilnya Pangalo atau bebas saja, Bang. Bebas, Pangalo atau Lumban Raja, karena saya orang Batak, sama orang Batak mungkin Lae. Ya, Lae gitu kan. Dan saya Lumban Gaol. Pangalo Lumban Raja, berarti apa hubungan saya? Saya enggak bisa baca. Maaf, enggak paham juga. Enggak bisa baca. Nggak paham juga. Karombo, jadi mohon maaf kepada halak kita. Aku belum bisa, tapi ya mungkin nanti bisa diajarin saya ya. Nah, enaknya kita manggilnya apa berarti? Lai aja, Bang. Lai Pangalo atau Lai Suparto? Aku penasaran, kenapa namanya Suparto? Orang Batak namanya Suparto. Aku sebenarnya mau nanya itu. Mungkin Bapak dulu suka Suharto atau apa, gitu, nggak tahu gitu. Atau memang namanya Suparto benar? Iya, namanya Suparto. Memang sangat kontra Batak dia. Kontra Batak. Oh gitu. Tapi besar, lahir dan besar di... Lahir besar di Batak, di Parapat. Di Parapat. Ya. Baru sekolah di... SMA baru ke Sibolga. Terus kuliah sempat di Bandung kan. Baru kuliah lagi di sini. Oh, kuliah di Bandung di... Sempat. Kuliah jurusan... Akuntansi. Akuntansi. Enggak selesai. Untungnya enggak selesai. Untungnya enggak selesai. Gak terus rapian. Itu ke Bandung 2010. Oh, berarti lulus SMA 2000, tahun yang sama. Iya. 2010. Langsung masuk kan. Oh, jalur undangan. Oh, baru kemudian ke Jogja 2011. di UGM. Di UGM. Filsafat. Gak lulus juga tuh. Gak lulus juga. Gak lulus juga. Memang gak kepake otaknya. Kampusnya yang salah berarti. Atau jurusannya yang salah. Ya. Itu di tahun-tahun itu sudah bermusik atau sudah nge-rap gitu? Belum. Tahun-tahun itu aku sibuk belajar nulis, baca buku, kadang ngamen juga kan, keliling Jogja. Ngamen ya, musik? Ngamen musik. Oh iya. Nyanyi. Dulu sempat anarki-anarkis remaja lah, coret-coret gitu. Di sini? Di Jogja? Iya. Di mana? Di mana-mana rumah itu. 2011. Sampai... Harusnya aku tahu itu 2011. Sampai 2000 berapa? 2012 ya? Oh, kita nggak ketemu ya, itu tahun-tahun aku paling sibuk gitu. Masangin poster di... Jangan-jangan dia yang nyoret-nyoret poster. Jangan-jangan. Mempandal-pandal. Dulu lebih brutal malah tuh. Tulisannya di pos-pos polisi gitu kan. Jangan takut polisi gitu. Tulisan takut, aja. Takut labri. Takut labri. Tuhan telah mati gitu. Oh, di, iya. Di lembah itu, di lampu merah kan. Gede itu betul, Tuhan telah mati. Besok bangun lagi. Oh, tapi graffiti tagging gitu ya, graffiti model. Enggak, asal tulis aja. Asal tulis aja gitu, tulisan biasa. Itu pun belum ngerepot itu. Belum. Masih ngerepotin orang tua dulu. Iya. Baru kemudian selesai. Balik ke Parapat. Ke Parapat. Karena dipanggil ini, dipanggil orang tua. Karena dulu itu ada rencana mau ngambil S2 ke luar negeri dulu. Jadi orang tua kan, aku kan anak satu-satunya, Bang. Oh, iya. Jadi cowok biasanya kalau di Batak itu mengemban tanggung jawab yang udah dibangun orang tua dari nol gitu. Iya. Jadi suruh balik gitu. Harus melanjutkan kuliah. Bukan. Yang keluar tadi itu. Jadi karena aku minta S2 gitu kan di luar, terus orang tua nggak ngijinin gitu. Jadi aku malas gitu. S2 tapi S1 belum lulus. Iya. Makanya nggak diizinkan itu karena nggak lulus S1-nya. Dulu ada buka ini, buka apa istilahnya kalau di beasiswa itu, jadi kayak daftar dulu gitu kan. Nah, di situ udah mendekati lulus lah gitu. Dia ada wah pengen nih gitu. Kemudian kan janganlah gitu, jadi kita pupus gitu. Perasaan dia ya udah deh, nggak usah lah kuliah gitu, nggak usah, nggak penting juga gitu, ujung-ujungnya jadi gitu. Ngapain dilanjutin perjuangan kalau dihianati misalnya. Itu di sana terus ya, akhirnya nggak ke Jogja lagi, Bandung. Merajuk lah istilahnya, merajuk. Merajuk itu apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya merajuk. Bahasa Indonesia. Ya? Ngambek. Ngambek ke? Berdiri sendiri. Karena nggak berani ini kan, melawan orang tua misalnya gitu, nggak berani. Harusnya aku kabur misalnya gitu, tapi aku malah kalah gitu kan, milih balik. Baru kemudian bermusik itu langsung 2017. Musik hip hop. Jadi bermusik itu aku sempat nulis-nulis lagu-lagu folk, dari nulis-nulis lagu Batak. Nah, kemudian 2017 Nartogok. Jadi kayak ayolah nge-rap top gitu. Nge-rap gini-gini. Ya, coba kan dia kasih beat satu beat, aku isi. Jadilah tuh Riba Kotorita. Itu aku pertama kali mendengar Pangalo itu dari SoundCloud-nya Senar Togo. Itu yang dibuat Otoritas. Itu lagu apa? Lagu tentang situasi di Yanatoba ya. Yanatoba itu akhirnya membuka persoalan di Yanatoba, jadi konsumsi banyak orang karena kan sebelumnya kayaknya enggak gitu. Konsumsi korporat iya, tepatnya. Berarti hubungan dengan si Tarjo, si Sartogo itu kemudian? Ya, pemicu, pemantik gitu. Jadi, tapi sebelumnya udah lama kenal? Udah lama Tarjo. Iya. Jadi dulu waktu di Bandung aku sempat lama juga dibikin sama abang-abang situ rumah belajar gitu kan. Rumah belajar, rumah singgah gitu untuk anak-anak. Terus ngajarin, terus kita bikin kreasi-kreasi, ya sama lah, kayak kolektif gitu. Nah, mungkin awalnya ide-ide pemberontakan, apa benih-benih Pangalo itu munculnya di situ. Gitu. Sekalipun belum berbentuk gitu. Jadi ide-ide kiri, istilahnya kiri dalam tanda kutip itu masuk di fase itu di saat aku Jogja, saat aku di Bandung. Di Bandung. Tapi waktu itu si Tarjo sudah nge-rap. Sudah. Kalau orang abang itu kan udah nge-rap. Karena kan dulu Tarjo itu dia gitar-gitaran juga kan, pop juga kan. Baru kemudian entah kenapa, ketambar apa dia. Kenapa nge-rap? Jadi nge-rap gitu. Habis itu entah kenapa enggak tahu lagi gimana gitu. Bim-bim nih calon habis ini nge-rap. Nah, iya Bim-bim ini nge-rap. Ngerepoti. Oke. Tapi lompatan itu kan jauh sekali ya. Artinya sebelumnya enggak nge-rap atau bermusik dengan format yang beda, langsung membicarakan isu sekencang itu. Iya. Karena kalau secara filosofis sebenarnya Pangalo itu tumbuh dewasa di Jogja sebenarnya. Jadi, oh, bukan di Bandung. Bukan, tumbuh dewasa kalau benihnya dari Bandung gitu. Jadi tapi tumbuhnya itu selama aku di Jogja dari buku-buku yang aku baca. Kemudian aku ke Kulon Progo dulu, tapi aku enggak jadi individu istilahnya. Jadi aku mau nonton sendiri terus ikut juga gitu, tapi sendirian. Kulon Progo yang tambang besi. Tambang masuk besi. Oh iya ya, PLP ya. Iya, terus banyak hal yang kulakukan sendiri dulu, enggak ikut komunitas-komunitas gini. Karena buku-buku yang kubaca gitu kan, yang bilang pertama kali kau harus jadi penonton dulu katanya. Kemudian kau bisa melihat situasi. Jadi kau bisa bertindak. Jadi semua dorongan itu muncul dari buku-buku yang kubaca saat di Jogja. Gitu. Jadi dulu ya kayak graffiti kan, kayak apa, coret-coret dinding, nulis-nulis pesan. Misalnya di apa, di dekat Gejayan tuh kalau nggak salah ada Bank Mandiri kan, hidup mandiri tanpa Bank Mandiri gitu-gitu. Oh, begitu. Oke tuh. Gitu-gitu dulu tuh banyak hal yang kulakukan sendiri lah. Oh, waktu itu memang sendiri ya. Sendiri. Kenapa pilih kuliah filsafat? Nggak dipilih sebenarnya, kalau mau boleh jujur itu nggak dipilih. Jadi dulu waktu dari Unpad aku pengennya ke musik gitu. Kembali lagi orang tua nggak ngizinin. Gitu. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Jadi memang hidup lama menjadi budak sebenarnya aku gitu istilahnya. Gitu. Budak dalam artian moralitas orang tua kan. Jadi dilarang nggak ngapain kalau orang kita batalkan gitu. Ngapain musisi, nanti mabuk, beganja, narkoba. Mau jadi apa kau? Ah, mau jadi apa kau? Padahal memang gak betul gitu. Dari situ. Memang betul kan? Minum iya itu, mabuk mulu soalnya. Makan enggak? Iya. Itu gara-gara itu jadi kuliah aja lagi gitu. Nah pas kawanku ada namanya Jipo gitu. Aku tanya, kau milih apa nih? Filsafat, katanya apa tuh? Jurusan apa tuh filsafat? Gitu masih belum paham dulu kan. Baru tamat ini kan baru SMA. Termasuk utama SMA 2010 kan lulus. Dia pilih ya samakan aja, aku ngomong gitu samain aja gitu. Akhirnya ternyata ketidaksengajaan itu menjadi ini kan, jadi sesuatu yang punya efek besar. Sangat berpengaruh di hidupku secara personal gitu. Sampai hari ini. Walaupun kuliahnya enggak sampai hari ini itu kan. Kuliahnya hari ini. Sampai semester berapa? Kan? Semester 6 kayaknya. Ya. Semester 6. Itu tinggal sedikit harusnya. Tentang akhirnya tadi lompatannya bikin musik rap gitu kan. Ini kayaknya aku tinggal gak jauh dari sana kan, aku di Siantar gitu, masih di provinsi yang sama. baru dengar ada rapper gitu dari Sumatera, bahkan dari Toba. Itu pun dengar setelah aku setelah lama di sini, itu pun dengar dari tangan kedua dari Tarjo, gitu. Tangan ketiga. Itu pun dari SoundCloud-nya gitu kan. Waktu tahu tuh ini siapa ini orang? Kok aku nggak tahu sebelumnya gitu dengan lirik musik yang seberbahaya ini, kok baru masuk radar sekarang gitu? Ini siapa? Nah, terus tanya-tanya sempat ketemu Tarje waktu itu di mana di PPLP waktu ulang tahun di sana. Dia cerita gitu kan kalau si Pangol itu di Parapat ini. Nah, itu bikin aku jadi penasaran. Situasi di sana itu di Parapat maksudnya. Apakah di sana mendukung untuk iklim apa hip hopnya? Iya. Oh, bukan. Kalau hip hopnya sih enggak ada di sana, Bang. Enggak ada komunitas hip hop juga. Paling ada di Medan, Ciantar gitu. Oh. Cuman aku memang jauh dari mereka, enggak. Sampai hari ini. Sama sekali. Sampai hari ini. Iya. Jadi memang aku lebih dekat ke anak-anak punk biasanya gitu, anak-anak hardcore gitu. Jadi memang nggak ada sentuhan sama anak-anak hip hop, komunitas hip hop itu nggak sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena memang sebelumnya aku nggak terlalu suka hip hop gitu. Jadi dulu aku nggak suka kultur hip hop, malah subkultur hip hop kan, karena bentuk mereka yang datang ke Sumatera itu topi mahal, baju mahal, sepatu mahal. Jadi sedangkan aku dari kampung misalnya kan, jadi aku pakai sendal kan gitu. Jadi ya ini bukan diriku gitu. Ini yang harus dilawan nih malah gitu. Tapi kalau di Parapat ada komunitas? Enggak ada, Bang. Di Parapat juga enggak ada. Jadi temanmu kawan di sana itu mau bikin musik diri sendiri. Mau bikin apa? Diri sendiri. Diri sendiri. Menyedihkan juga ya. ada sedihnya, ada keberuntungannya. Apa beruntungnya? Kita original jadinya, Bang. Kita jadi kayak misalnya flow cara ku nge-rap gitu kan. Enggak terpengaruh oleh orang lain gitu. Jadi aku nge-rap dengan cara ku aja sendiri gitu. Flow penulisan lirik juga nggak terpengaruh. Misalnya kayak orang-orang kan terpengaruh Bang Homicide, skema lirik itu kan banyak yang mirip Homicide, aku nggak gitu. Karena memang sebelumnya pun aku nggak dengar Homicide. Itu. Ngerap nggak dengar Homicide tuh gimana ceritanya? Iya, nah itu. Jadi sebelumnya aku nggak tahu Homicide gitu. Jadi, setelah dengar Homicide, ini ngapain ini kayak komentator bola nih apa gitu awalnya kan. Iya, jadi jujur aja maksudnya gitu, komentator bola gimana. Iya, jadi datar aja flownya. Jadi nggak ada flow yang bernada gitu, intonasinya itu nggak beragam gitu. Oh ya mendengar Homicide pengalamannya gitu ya. Iya, pengalaman kali. Pertama datar monoton, datar asli datar monoton. Dan musik berisik kan? Iya. Musik berisik. Hip hop dulu kan rata-rata enggak berisik, enggak distor, enggak banyak ininya. Rapi dari dulu kayak Iwake. Lagu Keras Sakti misalnya. Iya. Keras Sakti. Iya, itu Sindikat 21. Keras. Gitu. Berarti situasi di Parapat itu sebenarnya mendukung enggak sih untuk kultur hip hop atau nggak mendukung sama sekali. Justru sebenarnya nih aku nggak menunjukkan hip hop sebenarnya, karena lirikku itu, Bang, kalau Abang perhatikan nih, banding rapper lain itu sangat tidak hip hop. Beatku itu sangat tidak hip hop sama sekali. Musikku tuh kalau Riba Kotorita kan Bang Tarjo yang bikin, Bang Senar Togok kan. Selain itu kan kayak menghidupi hidup itu aku, terus pemenang aku, Pancasila aku, kami adalah Tuhan aku. Jadi memang itu tadi, Bang, original dari perspektif aku pengen bikin aja gitu. Yang enggak itu hip hop itu maksudnya gimana itu? Jadi ya, karakternya, ketukan drumnya, skema lirik. Kalau di hip hop kan ada istilah punchline, wordplay gitu-gitu. Jadi aku enggak tahu apa-apa tentang itu. Aku murni berasal dari aku nulis waktu kuliah dulu gitu, nulis novel, nulis esai gitu. Jadi konsep mungkin itu pula alasan kenapa orang pendengar itu banyak yang di luar dari hip hop. Karena mereka paham gitu bahasaku itu lebih luas. Terus aku juga kan enggak pernah aku bilang aku rapper terbaik begini. Kan biasanya gitu. Hip hop kan gitu. Nah, itu istilah bragging gitu-gitu. Ngedis juga enggak pernah ya? Iya, ngedis juga. Ngedis pemerintah. Iya. Oh iya, ngedis pemerintah. Ngedis diri sendiri di badut kan, lagu badut. Itu. Jadi sangat tidak hip hop sebenarnya. Karena tadi kita sempat ngobrol kan, ini ada rapper dari Parapat. Kita membayangkannya rappernya tadi Vicky menyebutkan idealnya sih rapper yang bisa muncul di Parapat, rapper apa? Rapper istilahnya Perbata. Enggak rapper. Apa tadi istilahnya, Pak? Apa tadi istilahnya? Apa? Hip hop gitu. Enggak hip hop yang daerah wisata gitu, hip hop turistik. Hip hop turistik gitu. Turistik. Tapi bikin varian baru ya. Bikin musik gitu kan. Promosiin. Iya, promosiin. Main di depan. Iya. Ya itu betul. Bupati gitu ya, kan. Main depan Babinsa mungkin. Ada lah Babinsa. Babinsa yang lempar itu beras itu. Beras palsu itu katanya. Kan bayangan kita gitu. Jadi karena itu banyak terjadi di mana? Di Jogja apalagi. Banyak. Di Shantar juga gitu. Nah, hip hop yang jadinya bukan cuma hip hop betul ya, musik yang atau kebudayaan. Entah itu seni dalam bentuk varian yang lain gitu kan, yang jadi modifikasi untuk mengakomodasi kepentingan wisata. Entertaining. Akhirnya malah esensinya terbuang hanya gara-gara ingin melayani kepentingan wisata gitu kan. Kita membayangkannya kayak gitu, jangan-jangan ada rapper lain di Parapat yang dia lebih arah situ. Kurang tahu. Setahu aku sih nggak ada. Tapi kalaupun ada seperti itu, harusnya mereka berantem nih gitu kita. Harusnya berantem. Karena ada dua jenis rapper yang harusnya bertolak belakang ya. Tapi ternyata nggak ada ya. Jadi justru gini bang. Jadi justru aku di Medan itu nggak dikenal di Medan, di Shantar. Setelah Ribaku Torita keluar atau apa, sebelum bikin album itu nggak ada yang kenal di Medan gitu, nggak ada yang tahu, karena memang aku kan nggak bergaul dengan komunitas mereka gitu. Sampai akhirnya aku rilis album dan di review majalah-majalah terus segala macam, ini siapa nih? Jadi sama kayak abang, respon mereka sama, ini siapa nih? Gitu, kok datang dari Parapat, nggak ada Baba, nggak ada apa-apa, tiba-tiba Ribaku Torita gitu, tiba-tiba apa? Ngajak orang berantem. Tiba-tiba ngajak orang berantem gitu. Dan memang maksudku gitu, nama itu juga kan kalau di bahasa Batak ini ngajak berantem, kan gitu. Pangalo itu bahasa Batak Toba. Pembangkang, nakal, Pala batu. Jadi namanya harusnya ngajak berantem gitu. Karena memang mau ngajak berantem gitu. Memang pertanyaannya kan ngajak berantem siapa gitu kan. Entah ngajak berantem FPI misalnya. Atau siapa itu Gubernur Sumatera Utara, Edi gitu kan. Wah, itu mikir-mikir gitu. gitulah. Ada sudah? Masih terkait apa yang dilakukan Pangalo di sana. Kalau musik Pangalo seperti ini, formatnya kayak gini gitu, dengan konten lirik sebetulnya lumayan berat ya, lumayan berat untuk bahkan untuk pendengar musik hip hop sekalipun, karena ada beberapa isu sangat lokal misalnya, ada beberapa isu yang sangat terisolir, misalnya kayak isu perampasan ruang hidup begitu kan, bukan ada isu-isu yang sebetulnya nggak banyak dibicarakan sama musisi umum, apalagi musisi lokal. Kalau kita bicara siapa sih musisi di Sumatera Utara gitu yang membicarakan penggusuran gitu kayaknya aku belum pernah tahu gitu kan. Nah, tapi kemudian muncul Pangalo dengan format yang kayak gini. Yang kita akhirnya bertanya dengan latar belakang Pangalo yang tadi muatan literasinya juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, terus ada background filsafat. Target dari karya ini siapa dan gimana sebetulnya Pangalo ini? Kalau sebenarnya yang memotivasi berkarya itu ya sama kayak orang lain, artinya pengen didengar gitu kan. Poinnya di situ. Poinnya kita pengen didengar gitu. Jadi artinya misalnya aku tulis Ribak Otorita. Iya. Yeah. Tentu itu kegelisahanku sebagai orang asli di Parapat gitu. Yeah. Artinya aku pengen didengar bahwa ada Danau masalah Toba, Danau Toba itu bukan nggak seindah yang dilihat jauh gitu misalnya gitu. Jadi targetnya itu untuk didengarkan sebenarnya. Musik kan targetnya untuk didengarkan, ada sebagai entertaining kan, didengarkan sebagai hiburan, didengarkan sebagai pesan. Didengarkan oleh kayak kamu udah nargetin siapa yang dengerin gitu. Enggak punya target sih. Jadi ya didengarin. Yang paling intim sih sebagai alarm bagi diri sendiri sih, saat kita sendiri udah mulai melenceng, kita dengar lagu kita kembali, itu kan sebagai teguran juga gitu. Kemudian sama teman-teman terdekat, misalnya dia atau teman-teman kuliah. Kemudian maju, ternyata mungkin karena formatnya juga easy listening gitu, enak didengar. Oh, tapi emang sengaja itu bikin enak gampang didengar, iya, nadanya gitu, iya, emang sengaja. Sengaja. Dan aku milih bahasa yang sederhana itu sengaja. Sederhana. Lirik. Sederhana. Ya. Dia bilang sederhana. Maksudnya kosakata itu kan sederhana semua bang dibanding misalnya rapper-rapper kayak Homicide, Evil Six, Senar Togok gitu. Jadi aku gamblang. Aku ditulis kami menolak otorita, ya udah itu aja. Nggak ada decode, nggak ada kode-kode yang pengen ku sampaikan di situ. Memang aku memang mau ngomong itu, udah itu aja gitu. Walaupun di lagu yang lain ada beberapa nama, ya ada beberapa nama. Ya. Nama yang sebetulnya lumayan asing gitu yang dibawa di sini. Tapi ya itu minor lah ya, nggak hampir semua lagu begitu. Kita harusnya udah bagian kedua. Segmen kedua. Ada lagi mau nanya apa gitu? Silakan. Bim. Belum. Apa gitu? Nanya apa? Udah punya pacar belum? Kalau itu Japri aja. Itu banyak tuh di DM, kok enggak bikin lagu cinta katanya gitu. Oh iya. Nah, terus aku bilang itu kan lagu cinta semua yang ku bikin gitu. Tergantung perspektif mereka cinta itu bagaimana kan. Iya. Lagu aku suka lagunya yang apa? Gila apa itu judulnya? Yang pemenang itu sama Kami Adalah Tuhan gitu. Pemenang ini, dan satu lagi, Mimpimu Terlalu Gila. Iya. Ini kayak, apa ya, lagu ini mengajak, aku lah ya mungkin ya, mengajak aku untuk berpikir ulang, untuk refleksi gitu. Di tengah banyak kekalahan-kekalahan yang datang bertubi-tubi gitu kan. Kemerungsungan hidup yang tak terbayangkan begitu. Kekalahan yang di depan mata. Terus mendengar lagu ini kayak, ya memang kekalahan itu ya, itu niscaya. Pasti gitu, pasti. Cuman persoalannya kan, kita mau ngapain lagi gitu ya. Nah, lagu itu yang aku pikir lumayan berbeda dengan lagu lain di album Urze ini ya. Aku mau bertanya tadi sih, musik hip hop yang mungkin pertama kali dikenal oleh Leh. Lai. Pangalo itu apa? Kalau musik rap ya itu tadi lagu keras sakti gitu. Kenapa? Karena gitu itu jadi sebuah ini juga sebenarnya sebuah renungan kenapa? Karena di kampung itu sangat terbatas informasi. Jadi segala macam kultur yang baru masuk itu hanya bisa kita terima melalui televisi. Berbeda dengan yang di kota. Di kota mereka ada banyak hal yang banyak media yang membawa kultur itu ke kota gitu. Jadi sebuah tugas juga gitu, artinya jangan sampai sekarang di kampung juga mengalami hal serupa. Mereka cuma dengar Young Lex misalnya, atau mereka cuma dengar Sekoji gitu. Nah, kita harus mulai juga gitu. Kayak gimana caranya supaya orang-orang di kampung itu punya hak yang sama mendapat informasi seperti yang di kota gitu. Gitu dia. Jadi ya mungkin kayak tadi orang abang-abang ketawa kan misalnya aku udah keras sakti. Itu sebenarnya sesuatu yang emang sesuatu yang harus justru itu tugas itu gitu, sesuatu yang harus direnungkan gitu, kok bisa aku dengarnya cuma keras sakti gitu kan. Itu dulu semua anak sekolah hafal itu. Enggak apa sih. Sampai sekarang masih hafal. Iya. Kan gitu. Lalu setelah itu Iwake. Ada gitar. Iwake yang apa? Lepas. Bebas. Melompat melayang. Bola-bola basket. Atau lagunya Sekoji yang dulu apa online gitu. Nah. Iya. Tapi itu lagu rap yang pertama aku dengar. Beda lagi lagu rap yang bikin aku pengen nge-rap. Nah, itu beda lagi. Siapa itu? Kalau itu aku dengar Company Flow namanya, itu rapper luar tua tuh setelah kuliah. Di kampus, itu kan di Jogja, di Bandung. Jogja. Jadi salah satu yang bikin aku jadi dengar hip hop itu intens itu Company Flow. Itu judul lagunya itu patriotisme gitu. Yang dibilang aku ini seorang kapitalis segala macam, aku Amerika. Oh. Company Flow, kemudian aku, wih ini bagus nih ternyata hip hop gini nih gitu. Setelah baca buku kan ini pemahaman kan semakin ini kan semakin ternyata gini nih. Baru kemudian apa yang dibilang Bang Uco homicide di liriknya itu masuk akal. Setelah itu baru masuk akal gitu. Oh ternyata Bang ini ngomong gini juga tuh, gitu. Cuman bentuknya aja yang beda. Oh berarti bukan mendengar, biasanya kan orang ini ya, kalau orang mungkin mendengar Company Flow yang patriotism gitu. Iya, patriotism. Mengenai pengalaman bermusik yang akhirnya mendorong untuk nge-rap gitu kan. Tadi kan Pak Alo jawab Company Flow gitu, dalam mendengar patriotisme gitu. Nah, kayaknya orang mendengar Company Flow juga bukan pendengar yang acak gitu. Artinya mereka pasti minimal punya dasar pengetahuan isu-isu politis gitu, yang akhirnya mendorong mereka untuk lebih tahu apa sih yang dibicarakan sama Company Flow gitu. Nggak mungkin orang mendengar Pangalo lah, mendengar Pangalo. Enggak, mendengar musik yang musik rap tapi yang lebih umum, kemudian tiba-tiba mendengar mendengar Company Flow gitu. Nah, sedangkan di dalam rentang waktu itu sudah dengar Homicide. Belum. Oh, udah. Udah dengar Homicide, tapi waktu dengar Homicide enggak? Enggak ada impresi apa-apa gitu. Ya, cuman ini apa nih gitu. Jadi aku pas dengar Homicide itu enggak ngomong apa sih gitu. Iya, jadi impresi pertama seperti itu karena aku memang basicnya nggak terlalu suka hip hop gitu, nggak tahu istilah sekarang spoken word atau apa atau flow yang seperti apa gitu, nggak paham di situnya gitu. Jadi dulu alasan satu-satunya bisa dengar Homicide itu ya dari Bang Tarjo, Bang Senar Togo, karena dia suka. Pas aku dengar ini apa nih gitu, kok bisa suka nih Bang ini. Gila nih ya apa gitu. Nah, telinganya rusak nih gitu. Star John gitu. Jadi memang gitu. Jadi kalau dengar Company Flow itu karena dari dulu memang aku udah bersentuhan dengan tema-tema kiri kan gitu. Yeah. Jadi sekalipun aku nggak dengar rap, ya otomatis aku dengar musik lain kan gitu. Nggak asing gitu ya. Nah, musik lain, jadi ketika di YouTube lah misalnya musik lain gitu, atau baca-baca apa gitu. Nah, kebuka itu Company Flow di YouTube, nggak sengaja gitu. Sampai nyaris semua itu ketidaksengajaan sebenarnya. Rekomendasi gitu. Ah, ya, kayak gitu-gitu. Jadi dulu sempat dengar misalnya YouTube track memberkatimu. Ah, iya. Terima kasih buat YouTube. YouTube bekerja. Gitu. Sebenarnya gitu alasan ininya. Enggak sengaja gitu. Enggak sengaja. Kemudian kan mendengar Company Flow terus tertarik aku sampai baca-baca berulang terus ininya kan sampai dengar terus gitu. Keren nih, maksudnya bentuknya aneh nih gitu. Kemudian aku dengar-dengar album mereka juga, terus kawan-kawan mereka kayak Non-Fiction gitu, yang lain-lain juga. Baru aku mulai tertarik lagi dengar Homicide. Gitu. Akhirnya kembali ke peraduan. Akhirnya aku dengerin Homicide gitu. Anjir, ini ternyata bagus. Ini yang dibicarakan media. Iya. Karena rata-rata memang kalau jujur itu semua rata-rata yang pertama kali dengar Homicide yang pasti ya ini apa sih? Iya. Yang harus semua kecuali ada background udah suka dengar hardcore atau punk atau gitu kan. Kalau dia memang biasanya dengar ST12 misalnya ya, tiba-tiba dengar Homicide apa ya? Itu jadi sebuah kutukan kan gitu. Sebuah kutukan. Ini apa nih? Ini gitu. Orang ngoceng mulu. Iya. Nah ini kayak lain nih kan, pasti gitu kan. Pamer ini ya, pamer istilah. Gitu. Nah, iya. Liriknya ini apa ini? Banyak banget istilah yang kita harus malas juga jadi. Iya. Setiap harus nyari itu. Iya. Setiap baris harus dicari. Iya. Gitu. Justru itu yang mendorong aku untuk bikin lirik Pangalo nggak seribet itu. Jadi karena aku dulu juga udah capek nyari arti ini. Apa nih maksudnya rima ababil? Apa nih siapa yang ngababil nih kan gitu? Apa nih kayak boombox monger gitu-gitu kan? Nah, aku daripada orang kesusahan, ya aku bikin lirik yang langsung gamblang aja. Kami adalah Tuhan. Maksudnya gitu-gitu. Jadi karena menurut aku kalau kita pengen dimengerti orang, kita harus memakai bahasa yang mereka pahami. Itu fungsi karya musiknya. Iya. Poinku bikin lirik sederhana itu seperti itu gitu. Gamblang, pemilihan diksi yang memang sehari-hari kan gitu. Iya. Pemilihan terus susunan kata yang memang storytelling, dia enggak melompat-lompat gitu, enggak. Istilahnya enggak enigmatik gitu, enggak. Kita enggak usah capek mikirnya gitu, Bang. Jadi baca aja kita udah paham gitu. Oh, ini pemberontakan misalnya gitu kan, lu jelas pemberontakan gitu. Ya karena pengalaman pertama dengerin Homicide itu. Trauma gitu. Ini. Jadi orang gini, jadi kalau jadi menurut aku jadi orang kayak malas dengarnya. Jadi gitu, jadi apa sih? Jadi gitu. Sehingga pesan itu jadi hanya masuk ke kalangan orang-orang yang memang benar-benar tertarik aja kan gitu. Ibaratnya terfilter lah istilahnya gitu. Tapi ada betulnya juga ya, karena aku punya pengalaman pernah lihat orang pakai baju Homicide ya, anak-anak di bawah 25 gitu, 5 tahun pakai baju Homicide. Anak ini anggota ormas. Kok bisa gitu? Iya. Anak ini anggota ormas. Ya jangan-jangan itu ada hal yang nggak nyambung ya, apa yang dibicarakan Homicide sama apa yang didengarkan dia di apa yang dikerjakan dengan ormasnya dia, ini kan kontradiksi ya. Iya. Jangan-jangan emang itu terjadi dan Pangalo mencoba mengambil apa cara yang lebih efektif ya. Iya. Berbicara sama banyak orang dengan bahasa yang relatif bisa dipahami ya. Ya itu mungkin apa? Bukan hanya musisi, Bang. Bahkan kalau kita inilah ya, bahkan kalau kita turun ke jalan misalnya gitu dengan orasi seperti itu, kita itu harus pakai bahasa yang memang bahasa yang dipahami buruh. Iya. Kita jangan pakai bahasa yang dipahami kaum intelektual. Iya, intelektual aja. Kita harus ngikutin kata Gramsci misalnya gitu, intelektual organik. Jadi kita harus organik gitu, harus itu. Sama ketika aku ini sehabis aku dengerin Company Flow maksudnya, aku jadi tertarik Omicide. Otomatis kan kalau kita tertarik, kita ngasih sama teman dong, biar teman juga tertarik. Nah, contohnya dia dulu kan. Dengerin nilai, bagus nilai. Karena setelah kulik kan ini bagus gitu. Dia enggak mau nih, misalnya apa nih? Gitu. Mental-mental aja. Apa nih? Dia marah-marah terus orangnya. Iya, ini apa sih? Mau ngomong apa sih kan gitu. Bukan maksudku bisa gitu. Enggak mencapai tujuannya, enggak. Yeah. Gitu aku mencoba bentuk baru aja itu maksudku. Bentuk baru aja gitu. Untuk menyederhanakan, bisa jadi istilahnya gitu, menyederhanakan apa yang pengen disampaikan Bang Uco gitu. Itu aja sih, enggak. Ya Bang Uco ya bagus, justru hip hop seperti itu harusnya, enggak belak-belakan kan gitu. Hip hop itu sebenarnya gitu mainnya di metafor, wordplay, punchline gitu. Iya, berarti kulturnya memang lu jarang pakai metafor. Iya. Justru aku sangat tidak hip hop sebenarnya. Itu bukan kecacatan kayak gitu tuh, bukan. Iya, kalau di hip hop itu kecacatan. Tapi aku enggak peduli hip hop sebenarnya. Ah, iya betul. Aku peduli tema yang mau aku sampaikan gitu. Iya, karena hampir enggak ada metafor, enggak ada metafor, enggak ada punchline, enggak ada ini. Karena kalau kita dengar albumnya Demi Masa itu, Ucok dan Dois itu kan? Dois. Aku lupa lagu yang mana, cuman banyak sekali di beberapa baris lirik itu, bahkan satu lagu, banyak banget mereka menggunakan istilah macam. Coba cek deh, macam. Serupa, macam, dan itu berulang. Mungkin itu cara mereka ya, mereka yang memakai metafora gitu ya. Tapi mungkin Pangalo itu cara hip hop sebenarnya. Memang itu terbukti bahwa mereka itu memang besar di hip hop gitu. Artinya memang mempelajari hip hop, memang pergaulannya kawan-kawannya dari dulu hip hop gitu. Laku gitu. Iya, bisa dibilang backgroundnya cuman, beda. Backgroundnya beda, jadi aku nggak tahu bentuk ininya gitu, bentuk seperti apa sih? Apa sih seragam apa sih yang harus dipakai? Kopinya gulanya harus gimana sih? Nggak harus diseragam kan? Dan jujur aja aku memang nggak sampai ke situ, nggak peduli maksudnya dalam artian kasarnya gitu, nggak terlalu peduli budaya hip hop lah. Bisa dibilang aku pakai hip hop itu hanya media aja, dia untuk menyampaikan kegelisahan kan gitu. Ya kegelisahan dulu ya. Iya. Kalau apa halak kita, orang-orang kita di Parapat mendengar Pangalo, apa tanggapannya? Nah itu sih ada nggak jarang? Jarang itu kan mana? Jarang. Masa masih nggak dikenal di sana? Iya nggak masuk peta. Nggak terkenal. Gak masuk peta. Anti tank terkenal gak di Siantar? Enggak. Siapa kau ini? Gak ada kita diundang di acara-acara. Gak ada. Buat kabupaten gitu. Waduh. Gak sama sekali gak ada. Karena kita pun gak promosiin kan gitu. Gak menunjukkan kita gini gitu. Gak ada. Sama sekali gak. Aku rapper nih gak gitu. Ya, tapi minimal kan mungkin mereka tahu lah ini punya lagi sibuk bikin albumnya ini gitu kan. Ya, ada kalau nggak beli CD kan dengar di mana gitu. Oh iya, kalau yang dengar ada lah pasti. Dekat paling gitu ya teman-teman. Iya, tanggapan mereka dengan konten seberat ini. Iya, kok nggak takut ditangkap gitu? Oh gitu. Oh, mereka nggak gitu. Takut nggak ditangkap produser gitu maksudnya? Takut itu harus. Takut itu harus supaya kita lebih ini kan hati-hati. Tapi apa proses kreatifnya Pangalo gitu waktu nulis lirik? Kan yang ku tahu kan Pangalo bikin semuanya sendiri ya, dari beat, dari rekamannya. Semua sendiri. beatnya itu biasa pakai FL gitu, pakai sampling, sampling dari musik-musik iya, lain. Sampling kita ambil dari musik-musik lain atau sebagian ada yang kayak kayak laguku yang baru kan kayak Marsina. Oh, Marsina. Itu dari Prime Manifest dia ngasih beat kan Marsina. Nah itu jadi memang kayak kayak itu kan kayak Marsina. Itu mungkin udah semakin kesini kan kita semakin belajar kan. Tapi disini. Itu beat yang cukup hip hop menurutku. Iya. Itu juga. Itu ya, bukan dari pengalaman. Ah, itu buktinya bukan dari aku oh. Kan. Siapa? Dari siapa? Prime Manifest oh, itu. Prime dari Manifest. Purbalingga. Nah, itu contohnya kalau ada laguku dia yang ya, hip hop, cukup hip hop beatnya itu bukan beatku berarti. Oh. Itu pasti itu. Sama kayak yang terbaru yang apa judulnya sama tahun 13 Renslam sama oh kalau itu aku yang bikin video. Oh itu bikin ya itu kan nggak hip hop supaya itu oh, aku iya. Bob Dylan itu lagu yang Hollis Brown apa itu kan aku ngambil itu yang tentang Papua kan gue yang oke berarti nulis lirik baru bikin beat atau dapat beat terus aku nulis aku bikin beat dulu bikin beat dulu bikin beat kan. Terus dengerin satu hari gitu kan terus menciptakan mood kemudian aku riset aku pasti riset gitu itu syarat pertama aku kalau bikin lirik tuh riset misalnya Marsina aku riset dia di mana dibuang di hutan mana terus terus berapa hari dia hilang gitu terus yang punya perusahaan namanya siapa Yudi Susanto misalnya gitu kan itu harus riset karena memang detailnya itu yang pengen ku sampaikan kepada pendengar gitu seberapa tersiksanya Marsina misalnya gitu tentang Papua juga gitu aku harus riset gitu tentang misalnya kan ada lirik itu kalian mengaku sebagai saudara padahal yang kalian tahu tentang Papua hanya koteka misalnya gitu kan itu kan riset artinya memang dari dulu kita kan dari kecil dipertontonkan hanya koteka gitu tapi kita mengaku saudara gitu kita nggak tahu gitu hal-hal seperti itu yang pengen kutonjolkan di hip hop gitu. Kamilah penduru yang mengguru kekuasaanmu meski order baru semakin baru kami bersatu seperti pena Tirto kami tolak segala candu arwah Kadin Anwar berteriak menjelma aku suara Tan Malaka semakin berdengung murtah dalam tubuhnya dari penjara ke penjara katakanlah senjata sajak mata-mata amarah rela tetap kebusukan pemerintah yang gaduh di atas tanah air setata memberangkan cinta saja adinda nyari berkeluarga gerilya bersama pramudia menguat tadi berentai rifa epin menuju Marsina hidup sitor bergema pertahankan danau toba bunga dan tempo wiji tukul menuju Udin agar memukul daun saut si tompul mengsa pena agar tak tumpul biar syair mengepul semangat perlawanan terus bertempur sampai tubuh ini keliang kubu yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada kemerdekaan itu nasi makan jadi tai. Kurapalkan rima ku banting kebrohan telingamu segana syair letra hantam kianak mani kebu serang fasis serdadu hunus tajam mari dan palu biar dunia ini tak tersisa menjadi debu iwan simat tupang jerah bersama ibu di rempang kompresion men menjulang mengejar GM bersulang membekas kemarahan saat bensin membakar habis tubuh si sonda adi desa siti jenar kecekan wali sembilan kosa kata berlidikus mendekam dalam ingatan keberanian munir takkan pernah ku lupakan bila suara dibungkam maka ku kebalkan tanah ceriakan segudang pemberontakan bunyi kemarahan nyalakan dengan musik dan perlawanan serukan kata tidak persetia titik para tiran panggil kawan-kawan tepuk datanglah ketakutan maka arwah mereka semua akan kubangkitkan yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada yo berperanglah kata-kata hingga dunia tak terhingga berakhir tiada. bilang itu beatnya apa malu sendiri yang bikin itu. Berarti otomatis yang ngajak kawan-kawan untuk nyanyi di situ juga pengalau yang ngajak. Iya, ada yang kuajak, ada yang memang menawarkan diri. Iya, menawarkan diri. Gitu. Ikutan dong gitu. Ya udah, yuk. Malah bagus gitu kalau ada yang mau. Karena perspektifnya menjadi berkembang kan. Enggak cuma perspektifku aja gitu. Jadi ada perspektif baru tentang Papua gitu, tentang perlawanan Papua. Oh iya, terkait Papua ini ya, tadi sebetulnya teman kita Ferry gitu, Ferry yang kurang ajar itu. Dia titip pertanyaan. Karena musik yang baru kayaknya yang itu ya atau yang ini? Iya, gue ya. Yang baru tentang Papua. Akhir tahun kemarin. Desember. Ya, Desember. 9 Desember. Desember itu ada peristiwa besar di Papua ya. Peringatan. Iya. Peringatan apa? Papua Desember. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Iya, hari kemerdekaan. Ferry sih bilang agak mengejutkan sebetulnya karya yang Papua ini karena selain ada Pangalo, ada Renslem, pasti ya, pasti akan berjalan Papua. Terus ada satu rapper lain, Tuan 13. Tuan 13 aku belum terlalu menyimak sebetulnya lagunya. Cuma kami pengen tahu prosesnya gimana kok akhirnya bisa mengajak tiga orang ini dengan konten Papua yang itu sensitif ya? Iya, sangat. Artinya sensitifnya kita bicarakan Papua mau nggak mau, ujungnya pasti akan mengarah ke referendum. Iya. Kita harus membebaskan orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Iya. Di luar dikte NKRI harga mati gitu-gitu. Nah, yang pengen kami tahu itu Pangalo bikin lagu ini mengajak Renslem dan Tuan 13 dan Insting. Ada Insting. Empat. Ini apa namanya ya? Imajinasinya melemparkan isu Papua lewat lagu ini sebelumnya kayak gimana? Imajinasinya? Imajinasi ini kita kan melihat ini sebagai isu untuk mendukung Papua gitu. Iya. Imajinasi apa yang dibangun teman-teman misalnya di lagu ini gitu, tentang Papua, tentang perjuangan Papua. Imajinasi yang dibangun ya gamblang seperti lirik bahwa kita harus membiarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Gitu. Ya memang bukan imajinasi sebenarnya, memang dorongan untuk membuat karya itu sendiri karena ada persetujuan di diriku gitu, artinya bahwa Papua itu harus diberi kesempatan gitu. Entah mereka mau jadi NKRI atau mereka mau jadi diri mereka sendiri. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Kemudian datang kemarahan, bentuknya kenapa menjadi sebuah kemarahan? Karena kita banyak lihat kejadian-kejadian yang kesewenang-wenang aparat gimana terus segala macam teror-teror itu yang membuat bentuknya menjadi kemarahan gitu. Jadi mengajak kawan-kawan untuk marah ketika saudara kita nggak diizinkan merdeka, kita itu memang harus marah. Konsepnya sesimpel itu aja gitu. Kenapa aja Tuan 13 misalnya gitu kan? Ya ini sebenarnya kita pertajam gitu kan. Karena yang teman-teman tahu Tuan 13 kayaknya belum pernah bicara dengan isu Papua. Dengan segala dengan segala hormat dia beberapa lagu mungkin dia bawa bendera merah putih. Isu-isu patriotisme gitu-gitu lah. Terus kemudian dia mau membicarakan isu Papua. Jadi bagi kita mengagetkan gitu. Dan kalau dia mau kenapa? Karena sebenarnya dari tahun 2017 itu kami itu udah ada rencana harusnya bikin satu lagu gitu. Berdua gitu dia. Abang itu mau gitu dan aku mau pula kan. Jadi itu kemarin momennya pas. Aku pikir pas gitu kan. Ini aku ajak Tuan 13 saja. Kenapa? Karena Tuan 13 itu udah terkenal selain gitu. Jadi kenapa kita nggak ngambil kesempatan untuk melebarkan isu itu dengan cara mengajak Tuhan 13. Bukan berarti aku bilang Tuhan 13 manfaatnya cuma di situ, enggak. Maksudnya itu satu keuntungan gitu, satu keuntungan untuk melebarkan isu gitu, sehingga lagu itu kan banyak yang dengar, banyak yang bicarakan. Ya, fans-fans Tuhan 13 itu otomatis ikut meresahkan karena idola dia mengeresahkan lu juga kan gitu, ikut mempertanyakan gitu. Tujuannya sih di situ. Tujuannya apalagi liriknya tuh kepikir cukup tajam banget ya. Di partnya Pangalo dan refnya ya. Itu kan sangat mengarah langsung, langsung gitu. Karena aku memang seperti itu bentuknya. Itu kan yang tadi Pangalo bilang kan. Aku karena penasarannya karena aku juga dengar Tuan 13 dengan segala hormat. Aku juga mendengar Tuan 13 dan yang benar sih tadi ya, kupikir karya-karya dia juga dia sering mengangkat isu patriotisme. Terus aku penasaran aja bagaimana cara Pangalo atau mungkin ada diskusi di balik itu merayu dia, merayu atau sejebak untuk membicarakan isu yang sangat tidak patriotis gitu kan. Cuman kan menurutku ketika sebelum lagu ini dibuat gitu, ada paling minimal ada diskusi kecil antara kawan-kawan yang ikut mengisi track ini. Sama sekali, justru seperti yang aku bilang tadi gitu, justru aku mau memberi warna tentang memberi perspektif baru. Mungkin perspektifku jelas perlawanan gitu. Perspektif Tuan 13 kalau diperhatikan liriknya dia lebih kayak janganlah disiksa lagi tuh Pak. Itu dia enggak ada bilang Papua merdeka. Enggak bilang Papua merdeka. Nah, justru itu jadi beragam gitu. Jadi saat seseorang tidak setuju bahwa Papua merdeka, dia tetap bisa dengerin gitu. Setidaknya dia nggak usah Papua merdeka, tapi jangan disiksa misalnya gitu. Misalnya ada yang setuju dengan insting, ada yang setuju dengan Renslem, ada yang setuju dengan aku gitu. Justru memang fungsi apa musik itu kan membuka ruang perspektif seluas-luasnya gitu. Jangan melulu. Jangan hanya satu perspektif gitu. Justru jadi berwarna gitu. Justru jika timur engkau enggak ganggu maka barat musakarat, kata dia gitu kan. Itu kan lebih ke ya udahlah kita hidup damai lah. Kan lebih nyuruh seperti itu kan. Dan itu enggak jadi masalah, istilahnya gini. Nah, yang jadi masalah kenapa Papua pengen merdeka karena mereka nggak merasa damai kan itu. Nggak masalah juga mau dia Indonesia, mau dia Singapura, mau dia siapa, kalau damai kan nggak jadi persoalan gitu. Persoalannya bukan mereka pengen memisahkan diri, persoalan alasan mereka kenapa memisahkan diri. Itu kan itu poinnya di situ, bukan poin aku mau keluar dari Indonesia nih, bukan gara-gara itu. Ya, tentu mereka keluar karena ada alasan. Ingin dihormati, nggak bisa diberikan oleh itu presiden kalian itu gitu. Aku kan milihnya Prabowo, coy. Ternyata LSM. Pemirsa. Tapi ini menarik ya, apa? Kita membicarakan penindasan begitu dengan ruang-ruang kompromi, artinya ada kawan lain yang tergabung harus ada ruang kompromi yang disediakan gitu. Nah, proses ini proses kita sebutkan aja ini proses kampanye gitu. Dibandingkan misalnya dengan isu-isu yang lain yang juga banyak juga selain isu besar seperti isu Papua gitu kan, ada isu lokal di Danau Toba, bagaimana pemerintah dan modal di sana mengeksploitasi pariwisata di sana sedemikian ya. Brutalnya begitu dan itu juga banyak terjadi di mana pun lainnya. Di Jogja baru-baru ini di Kulon Progo begitu juga tadi sempat Panghalo Marsina itu berarti bulan sebelum Desember ya? Setelah tahun lalu iya tahun lalu itu bulan berapa gitu bulan 3 gitu gitu mungkin. Lebih awal lebih awal yang pengen saya ketahui itu sebetulnya proses-proses kayak gini kan bukan sesuatu yang baru ya. Ada masalah di kemudian dibikin karya gitu ya. Cuma persoalannya apa yang akan kita lakukan setelah bikin lagu gitu. Karena ya bercermin dari banyak pengalaman teman-teman di sini, kawan-kawan di Jogja misal beberapa gitu mengeluh gitu ya. Kenapa sih musisi gitu kalau ada apa-apa misalnya ada peristiwa besar atau ada demo atau ada gerakan-gerakan yang kita inisiasi musisi ini mereka harus diundang main di hari H, nggak ikut di tahap-tahap konsolidasi, nggak ikut di tahap-tahap rapat-rapat awal gitu kan. Padahal kan sebenarnya musisi juga perannya sama aja sebetulnya dengan masyarakat yang lain, masyarakat sipil yang lain sebenarnya perannya sama aja kan. Nah pertanyaannya setelah Panghalo atau teman-teman yang lain bikin musik seberbahaya ini gitu, lalu apa yang akan dilakukan setelah itu? Jadi, karena musuh kita ini besar. Iya. Ya. Jadi kalau menurut aku sih itu musik itu ibarat penulis sebenarnya. Penulis itu misalnya Karl Marx kan gitu. Misalnya Karl Marx kita enggak bisa nuntut Karl Marx sepenuhnya bahwa dia harus ikut turun ke jalan seperti Bakunin misalnya gitu kan. Dan memang enggak ada gunanya gitu. Artinya enggak harus orang yang bercerita tentang penindasan harus ikut melawan di aksi langsung gitu. Itu enggak sebenarnya enggak ada relevansinya, artinya musik ya musik gitu. Musik itu entitas sendiri gitu. Artinya dia seni gitu, seni. Aksi langsung itu beda lagi. Aksi langsung beda lagi. Jadi kalau persoalan apa yang harus kita lakukan, aku pikir pertanyaannya itu bukan cuma di musik, itu sama ketika kita diskusi misalnya, diskusi buku, bedah buku gitu. Itu pertanyaan itu juga harus keluar. Setelah kita diskusi ini, kita mau ngapain sih? Setelah, sama juga seperti kita demo. Kita turun, setelah kita demo kita ngapain sih? Itu bukan cuma dipertanyakan kepada musik, itu dipertanyakan memang untuk setiap lini pergerakan gitu. Artinya kita mau ngapain sih setelah, ibaratnya nih kata kasarnya, kita setelah revolusi ngapain sih, setelah tumbang nih si tiraninya nih kita ngapain kan gitu. Justru memang kalau menurut aku justru itu yang menjadi tugas yang harus kita tonjolkan sekarang. Artinya jangan dekonstruksi terus. Kita kapan merekonstruksi gitu? Kita kapan? Ibaratnya kalau di anarkis misalnya, di anarki misalnya ada istilah food not bomb kan gitu. Mereka lebih daripada aku. Protes mulu. Kalau banyak kelaparan, mending aku ambil makanan-makanan sisa, aku jadikan sebagai ini gitu. Jadi tapi terlepas dari itu maksudku bang, jadi kita nggak bisa nuntut seorang musisi yang menyanyikan lagu misalnya tentang pemberontakan, ah kau ini banyak bacot kau di lagu, kau nggak turun ke jalan, nggak bisa gitu juga, nggak bisa gitu juga. Artinya itu karena sekecil apapun, sekecil bahkan di zaman sekarang perang informasi, sekecil retweet itu berfungsi sebenarnya. Sekalipun kita melihat itu esensinya itu sangat sangat minim kan, tapi sekecil kita men-share bahwa di Papua itu ada seperti ini di grup WA di zaman sekarang itu tetap berguna gitu. Sekecil itu aja, nggak harus aksi langsung, nggak harus gimana gitu, karena perjuangan itu nggak ada perjuangan besar, nggak ada perjuangan kecil, nggak ada perjuangan gini. Kalau menurut saya secara pribadi nggak ada, karena perjuangan itu satu kesatuan gitu. Entah itu kecil, entah itu besar, entah itu lama durasinya, entah itu apa, itu memang satu kesatuan, semua harus dirangkul gitu. Entah si kawan itu berjuangnya cuma ngebacot, si kawan ini berjuang cuma bikin kopi, si kawan ini berjuang cuma nyapu rumah, nggak apa-apa gitu. Justru itu yang harus dirangkul satu kesatuan gitu. Jadi jangan sampai dipecah gitu, jangan gara-gara ah kau cuma nyanyi, ya akhirnya jadi pecah, jadi kita nggak selesai-selesai. Di masyarakat kolektif aja nggak selesai-selesai, gimana mau lawan tiran gitu. Yeah. Itu aja dipermasalahkan, maksudnya itu udah harus selesai sebenarnya gitu, pembahasan. Misalnya kenapa kau bilang Papua merdeka, kau aja nggak pernah ke Papua, kau aja gini gitu, maksudnya itu nggak ada urusan sebenarnya gitu. Ya kalau dia nggak sempat ke Papua, ya kita yang ke Papua gitu. Misalnya kalau dia nyanyi, misalnya Pangalo nih, sekalipun aku turun ke jalan sebenarnya kan gitu, kayak demo-demo kemarin yang di Medan aku turun juga kan. Misalnya nih ada seorang yang nyanyi tentang pemberontakan, kemudian dia nggak turun ke jalan, ya udah kita aja yang turun ke jalan dan mewakili dia, karena kita nggak nyanyi, kita udah diwakili dia gitu. Simpelnya sih gitu, saya itu nggak jadi masalah seharusnya gitu. Iya, sangat nggak penting kalau mempermasalahkan itu, maksudku gitu. Karena itu ya rentetannya ada, karena akhirnya ada kayak semacam apologi gitu. Musisi, seniman gitu, udahlah berkarya aja gitu, nggak usah kerja melebihi disiplin ilmunya atau disiplin karyanya gitu. Nanti bisa jadi misalnya dulu ini cerita gitu kan. Tapi ya nggak usah diceritakan di kamera ya. Tapi nggak apa-apa, tanpa menyebut, itu jadi kesadaran yang bagiku itu sangat shock gitu. Ada orang pernah ngomong gitu ke teman yang lain gitu kan. Ada satu teman ketangkep di Kulon Progo. Teman ini tukang gambar gitu. Terus teman yang lain bilang, itu yang tukang gambar itu ngapain dia harus ikut-ikutan di lapangan gitu. Ketangkap, nanti yang menggambar peristiwa di sana siapa? Untung ketangkapnya sehari misalnya. Kalau misalnya hilang anak ini, siapa yang akan menggambar lagi gitu, istilahnya gitu. Akhirnya begitu mendengar itu kayak itu konyol sih maksudnya. Iya, tapi itu jadi banyak orang menggunakan itu sebagai alasan untuk dia nggak mau melampaui apa yang biasa dia kerjakan gitu. Itu konyol. Akhirnya mengambil jalan-jalan aman, jalan-jalan kompromi gitu. Dan akhirnya meninggalkan teman-teman di lapangan gitu. Itu jaraknya makin jauh. Itu kami temuin banyak di Jogja. Akhirnya kita teman-teman di lapangan yang merasa sendiri gitu. Atau aku nimbali sedikit ya. Alih-alih menanyakan apa yang harus dilakukan, mungkin apa yang mungkin bisa dilakukan. Iya. Mungkin itu sih. Kalau merubah sedikit pertanyaannya ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan? Iya. Bisa gitu. Tapi kita nggak bisa nuntut gitu loh. Yeah. itu yang mau aku sampaikan gitu. Kita nggak bisa nuntut seseorang untuk melakukan lebih, dalam artian gimana ya kalau menurut aku secara pribadi, dia nyanyi aja itu udah suatu bentuk perlawanan juga sebenarnya dengan cara dia gitu. Nah, kalau dia turun ke jalan juga akan lebih baik. Baiknya gimana? Baik bagi pergerakan, baik pula bagi konten yang akan dia sampaikan di lagu berikutnya. Karena dia merasakan lebih real kan gitu. Kan gitu. Iya. Ibaratnya nih, kayak aku nih. Akan beda laguku yang judulnya misalnya kayak Pancasila. Kalau aku enggak bertentangan langsung secara nyata perihal Pancasila, misalnya gitu. Pemuda Pancasila. Ah, misalnya gitu, misalnya ketika ketika aku enggak atau riba otorita gitu. Ketika akan beda lirikku ketika aku sebagai penonton saja yang meresahkan. Wah, kasihan nih. Kasihan tuh tulangku diginiin gitu. Dengan aku yang memang sendiri digituin gitu. Aku yang dipukul polisi akan beda. Kritiknya akan beda dengan orang yang melihat orang lain dipukul polisi. Ekspresinya beda. Ah, ekspresi, ya? Terus kemurnian lirik, kemarahan, itu kan beda, itu kan terlihat gitu. Sama kayak kita bahas, mungkin nih, tanpa mengurangi rasa hormat, Tuan 13 tadi, gitu. Jadi kita ngobrol banyak tentang Tuan 13 tadi, misalnya di sini ya. Gitu. Jadi gak apa-apa sih kalau ada seniman, gambar, atau ngapain, atau penari, atau apa, kalau dia mampunya cuma di situ aja, ya gak apa-apa. Kalau ngerbahan, ngeritui doang. Ah, gak apa-apa, gak jadi masalah gitu maksudnya. Cuma yang celakanya kalau semua orang berpikir kayak gitu, gitu. Kemarin kamar bahan kejadian memanggil aksi semua tuh. Loh. Ya itu dengan segala hormat. Dengan segala hormat mereka melakukan tugas dengan sangat baik waktu itu. Sekarang kembali ke bahan. Ya, kembali ke bahan. Akhirnya teman-teman kembali sendiri di komite-komite kampus, gitu kan, sendiri di ruang-ruangnya sendiri, gitu. Ditinggalkan seperti biasa. Karena kalau pengalamanku juga, Bang, kalau pengalamanku juga, misalnya kayak kawan-kawan juga, misalnya kayak aku ngajak kawan-kawan, misalnya, ayo turun ke jalan, gitu kan. Kalau sebenarnya kita tanyakan lebih serius, alasan mereka sangat logis. Aku takut ketangkap. Misalnya, aku takut kena pukul. Kalau aku kena pukul, kuliahku gimana? Kalau aku enggak, ya jadi kita nggak bisa pengecut lu, pengecut sampah, kiri apa, nggak bisa gitu. Maksudnya gimana ya? Tingkat kesadaran seseorang itu kan itu dibentuk dari seberapa intens dia ke hal itu. Misalnya kayak abang lah, misalnya abang udah tinggal di sini, kan gitu. Misalnya anti tank gitu kan, maksudnya kan. Kalau abang tinggal di kampung beda lagi ceritanya, gitu loh, maksudnya. Udah kawin sih. Ah, gitu. Iya. Beda lagi kalau punya anak kan gitu. Iya. Beda persoalan lagi. Gitu jadi. Kawin nanti. Kalau kita bahas itu ribet jadinya, maksudnya jadi semua cari alasan jadi. Jadi pembenaran. Tiba nanti misalnya aku ajak siapa itu, mamaku sakit nanti kalau aku dilihat di polisi sakit jantung mati dia gimana katanya. Kan jadi repot kan jadi sebenarnya. Jadi ya udahlah maksudnya. Sementara kita membara, ya udah kita aja turun ke jalan dan rangkul orang-orang yang memang sama baranya sama gitu. Yang baranya agak redup ya biar aja di sama orang-orang yang agak redup. Dibus-busin pelan-pelan. Iya ya. Gitu. Nah, itu dia. Karena memang kalah juga terus kan. Itu Bang. Jadi itu kayak pembahasan ini tuh, kayak pembahasan kamu anti kapitalis tapi pakai HP. Kapitalis itu sama kayak gitu. Jadi kan hampir mirip itu. Jadi hampir enggak penting aja maksudnya enggak. Kamu anti kapitalis tapi minum kopi kapitalis katanya gitu kan, maksudnya jadi gitu. Jadi yang berantem kita sendiri gitu. Kapitalis senang dia bikin oh, mampus kalian bodoh katanya kan. Itu sih jadi ya bisa kata saya bisa kontra revolusi jadi gitu kan. Jadi sangat menghambat pergerakan. Lama apa memberikan memperlebar jarak gitu ya, jarak perbuas jarak gitu antara teman-teman yang sedikit ini jadi tambah sedikit gitu. Iya kan? Di mana-mana begitu. Ada yang mau nambahin? Mau nanya? Karena Ferry ini ada pertanyaan lain nih, cuma terlalu jauh. Gak apa-apa. Gak ada batasan ya. Langsung ke pertanyaan Ferry. Atau masih mau dilanjut yang Iya, bebas aja kayak ngobrol di lampu tua aja kita bang. Persetan tuh pendengar. Bosan-bosan kalian. Oh iya, kalau melanjut pertanyaan yang tadi, Ferry, karena dia ada 3 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan teknis sama lu. 3 pertanyaan ini beda-beda. Maksudnya beda arahnya. Tadi kita sempat menyinggung riba otorita itu kan. Itu tentang isu lokal di Danau Toba. Yang Ferry mau tahu itu sebenarnya Pangalo memandang Danau Toba apakah sama dalam kacamata pariwisata? Kalau sama, bedanya dengan pandangan umum di sana atau pandangan pemerintah di sana apa perbedaannya begitu, atau kalaupun misalnya nggak melihat Danau Toba sebagai pariwisata, bagaimana melihatnya? Kalau ya aku harus jujur nih kan gitu. Aku dari kecil udah tahu bahwa Danau Toba itu tempat wisata. Jadi sebelum aku lahir itu udah tempat wisata. Jadi tentu sudut pandangku melihat Danau Toba secara ekonomi gitu, secara ekonomi politik tentu sebagai tempat pariwisata. Kan gitu ya. Kenapa aku mengkritik otorita? Itu perihal bagaimana melibatkan masyarakat dalam membentuk pariwisata itu tadi. Gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri orang yang tinggal di Danau Toba itu paham betul bahwa yang membuat mereka itu dalam artian sejahtera itu pariwisata. Kenapa? Karena di sana tanah tidak subur, sama sekali nggak subur tanah di Samosir. Itu jadi ya, paling berapa bagian lah yang subur itu dikit aja nih, ada namanya hutan Enggolan ke arah Simarmata gitu, yang subur itu di situ. Ke arah Tomo, ke arah apa itu nggak subur. Jadi kalau nggak subur ya peluang pariwisata itu besar untuk membantu ekonomi masyarakat. Jadi yang pengen ku kasih tahu di situ ya, masyarakat itu harus dilibatkan, minimal ditanya kalian mau bentuk pariwisata ini seperti apa gitu. Minimal diberi sosialisasi gitu. Kalau ditanya ke masyarakat, misalnya warga di sana emang sudah punya apa namanya, sudah punya konsep versi mereka kayak apa? Tentu, karena pariwisata itu malah terbentuk sebelum pemerintah fokus ke situ. Jadi memang udah ibaratnya dia udah jual gorengan dulu, baru datang pemerintah dikasih modal, dibangun tendanya, dibangun kursinya lebih rapi kan gitu. Itu jadi memang masyarakat di situ memang awalnya memang udah tahu bahwa rumah dia itu indah, bakalan dikunjungin orang-orang gitu. Nah, karena dikunjungin orang banyak nih orang. Nah, aku jualan ini deh, kan gitu. Itu. Jadi kalau kita nanya sama masyarakat tentu pasti mereka tahu alternatif mana yang lebih bagus untuk mereka. Itu pasti tahu, pasti tahu. Ibaratnya nih, jangan bangun tol dulu ya. Sebelum bangun tol ya bangun kayak tempat parkir. Gitu, misalnya sesimpel itulah teknisnya seperti itu kan, atau jangan bawa pekerja dari luar gitu, mending kami kalian didik misalnya berbahasa Inggris, misalnya bagaimana menjadi guide misalnya gitu, misalnya. Jadi memang supaya masyarakat kepake gitu. Nah sekarang pemerintah kan datang, pemodal kan selalu seperti itu, pemodal kan datang nih, tetap dia bikin hotel. Tentu dia nggak mau menghabiskan waktu untuk mendidik orang yang bodoh dalam hal perhotelan hanya untuk mensejahterakan masyarakat. Dia tentu langsung merekrut orang yang sudah pintar dulu, gitu, supaya memangkas modal itu tadi kan. Jadi gitu. Jadi itu yang kulawan itu seperti itu gitu. Nggak apa-apa bangun hotel gitu, asalkan pertama yang punya tanah itu nggak ada sangkut pautnya dengan tanah adat. Yang punya tanah setuju. Efeknya terus nanti gimana, limbahnya kemana, segala macam itu dibicarakan dengan baik gitu. Itu sebenarnya. Terus masyarakat di situ, kalau dibangun hotel, gantinya bertani itu apa? Kan gitu. gitu. Nggak sesimpel aku bilang Danau Toba kotor gitu. Aku nggak peduli juga sebenarnya sama alam gitu istilahnya. Kasarnya aku nggak terlalu peduli sama alam. Aku peduli sama masyarakatnya gitu. Gitu loh, maksudnya karena kalau alam dirusak masyarakatnya kena gitu. Tapi kalau alamnya dirusak masyarakatnya nggak kena, nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah kalau bagi aku secara pribadi gitu. Karena alam itu cuma rumah gitu, nggak masalah bentuk rumahnya itu seperti apa, yang penting kita nyaman di dalam gitu. Gitu sih kalau itu pernyataan yang kontroversial itu sebetulnya. Merusak rumah, aku nggak bisa membayangkan rumah dirusak, penghuninya menata, lebih menata rumah. Enggak, tapi Pangalu bilang nggak apa-apa rumahnya dirusak gitu. Rusak. Rusak dalam artian gini bang, artinya adalah dari bentuk awalnya, gitu misalnya nih, ini ada hutan nih kan, ya. Ada hutan nih, bentuk awalnya hutan gitu. Kemudian ketika dia diganti menjadi tidak hutan lagi, apakah dia berpengaruh sama masyarakat secara positif atau negatif? Ya masyarakat yang tinggal di situ, di hutan itu, yang menggunakan hutan itu. Mana lebih menguntungkan masyarakat itu secara positifnya gitu. Kalau memang lebih menguntungkan diganti menjadi hal baru, ya gak masalah. Gitu loh. Kalau ternyata diganti menjadi hal baru malah merugikan, itu akan jadi masalah. Iya, tapi umumnya kan begitu, begitu site atau situasi alami itu dirombak. Iya. Untuk apa istilahnya kalau bukan menyejahterakan ya, untuk berarti kan alih fungsi. Alih fungsi lahan begitu diganti menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Yang mana dari banyak pengalaman gitu, alih fungsi ini biasanya sifatnya itu temporer. Keuntungan itu kan temporer. Begitu alam itu sudah nggak bisa mensupport kebutuhan orangnya di situ, hancur gitu. Artinya ini hanya akan memuaskan kebutuhan sementara, sedangkan masih banyak generasi. Iya. Kalau si siapa Greta itu kan bilang, udah deh jangan bilang kita harus meninggalkan bumi. Untuk bumi yang baik untuk generasi ke depan. Kita minjam dari generasi kan gitu. Yang harus dipastikan sekarang adalah kita harus meninggalkan generasi yang betul untuk bumi ke depan. Dibalik egoisme manusia itu harus dipangkas. Karena emang temporer gitu kalau kita bicara manusia kan ya temporer. Alam ini kan bisa panjang sekali untuk bahkan untuk mensupport bukan hanya kebutuhan manusia gitu. Karena ya kebutuhan manusia kayaknya kebutuhan yang paling pendek gitu dibandingkan kebutuhan siklus alam yang serba terhubung ini. Pandanganku gitu. Kalau aku sih bang, kenapa misalnya bang bilang kan kebanyakan kan gitu, kebanyakan yang mengalihfungsikan itu berdampak negatif kan gitu, dan sementara. Kenapa? Karena yang mengalihfungsikan itu sudut pandangnya adalah keuntungan. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku secara pribadi, karena yang mengalihfungsikan sesuatu misalnya lahan nih, sudut pandang awalnya bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi untuk mengambil keuntungan gitu. Jadi dia memang bukan untuk bersungguh-sungguh mengolah sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih berguna. Gitu loh. Karena sudut pandang kapital memang seperti itu. Beda lagi kalau kita misalnya nih, kita orang kampung situ dan memang ibaratnya di kampung itu kayak di Samosir, tanahnya tidak subur misalnya gitu kan, katakanlah di Tomok sampai Ambarita, itu tanahnya tidak subur. Kemudian ini kan untuk supaya membuat ini menguntungkan, tentu ini dialihfungsikan. Tapi yang mengalihfungsikan orang yang benar-benar memang bukan mengambil keuntungan untuk secara pribadi, tapi kepada masyarakat. Misalnya dibikin sesuatu yang pariwisata misalnya gitu, tapi setiap masyarakat berperan. Jadi enggak masalah sebenarnya ketika masyarakat tidak bertani di situ, dia malah berdagang, tapi keuntungan dan kesejahteraannya lebih meningkat ketika berdagang. Maksudku gitu loh. Maksudnya masuk itu untuk mengalihfungsikan itu seperti itu gitu. Jadi kalau aku secara pribadi kembalinya ke masyarakat, bukan kembalinya ke alam gitu. Karena enggak semua alam itu mendukung masyarakat. Enggak semua, misalnya kayak ada kan ada itu misalnya kayak bang. Bisa katakanlah kayak gunung berapi atau apa gitu yang memang tidak enggak atau kalau di Pangururan namanya hot spring gitu kan. Hot spring itu kan berbahaya sebenarnya kan. Hot spring itu kan berbahaya. Gunung berapi itu kan berbahaya. Kemudian dialihfungsikan menjadi hot spring, tempat pariwisata untuk mandi air hangat. Yang sebelumnya kita nanam apapun enggak bisa, ngapain pun enggak bisa karena dialihfungsikan supaya orang yang berkunjung bisa mandi air hangat, itu kan berfungsi. Malah bisa menguntungkan masyarakat sekitar. Itu loh. Karena enggak melulu sebuah alihfungsi itu menjadi menghasilkan negatif, tergantung kita sudut pandang kita mengalihfungsikannya apa. Kalau menurut aku secara pribadi gitu. Memang betul selama ini yang mengalihfungsikan itu selalu berdampak negatif. Ya, karena itu tadi, karena sudut pandangnya kapital kan keuntungan, artinya bagaimana caranya dia enggak peduli sama masyarakat sekitar. Ya mampus ya, kata kasarnya mampus kalian situ gitu. Penting aku kaya ya. Gitu. Berarti kan artinya kita mengharapkan untuk alih fungsi lahan itu itu tidak dijalankan dengan perspektif kapital. Iya. Nah, tapi menurut ini perspektif pribadi, Pak. Ketika perspektif kapital itu dihilangkan, maka bagiku alih fungsi lahan pun akan hilang menurutku. Karena sudah tidak ada lagi perspektif eksploitatif tadi. Maksudku adalah kayak tadi tempat yang tidak bisa ditanami lagi lalu dibangun dibangun apa penginapan atau hotel gitu. Yang pertama gitu. Hotel ini kan ya kita semua tahu hotel itu juga akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar ya. Makanya tadi aku sebenarnya kalau soal perspektif masyarakat dan alam, aku melihat ini sebagai satu bentuk yang satu. Dia bukan hal yang terpisah dan harus mementingkan manusianya, terus alamnya dibiarkan gitu. Karena ya ketika alam dirusak, ya manusia juga ikut rusak. Nah, kayak hotel gitu, orang datang dan membayar di situ, lalu kemudian meningkatkan kesejahteraan dalam tanda kutip gitu untuk masyarakat sekitar. Aku sepakat bahwa itu dia bersifat temporer, gitu. Dia tidak bertahan selamanya karena ketika perspektif kapital itu hilang, maka ya tata cara hidup orang di kampung itu juga akan berbeda. Aku pikir ketika bicara, aku belum ini soal panjang soal Danau Toba. Gorengan makan maksudnya. Lanjut. Aku belum riset banyak soal Danau Toba, tapi aku ingin tahu sebelum tak pernah nggak ada literasi yang menuliskan sebelum Danau Toba masyarakat di sekitar Danau Toba itu akhirnya jadi wisata. Daerah wisata, bagaimana cara hidup mereka? Mereka jadi merantau, itu makanya ada budaya dari Samosir itu rata-rata merantau karena dia nggak tahu melakukan apa di kampung. Mau bertani nggak ada lahan. Itu makanya ada budaya Batak itu sangat dekat dengan merantau karena dia di kampung nggak tahu mau ngapain, mau bertani nggak tumbuh. Berarti orang ketersediaan pangannya dari mana orang-orang di kampung? Malah ada yang membeli, tapi ada sebagian tempat, jadi nggak semua Samosir itu nggak subur gitu. Di sebagian tempat dia kayak di Nenggolan, ke Simarmata, ke Onanrunggu, ada namanya itu kota-kota apa desa-desa itu subur tanahnya gitu. Itu dia, jadi memang kalau menurut aku perspektif kapital bisa dikatakan sebagai kapital itu ketika terjadi monopoli gitu. Kalau eksploitasi sebenarnya, kalau eksploitasi itu kan gimana ya? Kalau misalnya kayak abang tadi bilang kita ini nih udah harusnya udah A, dia A. Kemudian kita datang nih, kita mau taruh dia B dengan alasan supaya lebih sejahtera kan gitu. Tadi aku bilang gitu kan, lebih sejahtera. Nah, ini kan nanti temporer. Betul temporer, tapi semuanya temporer. Ketika dia rusak lagi, ketika si B ini nggak berfungsi lagi mensejahterakan, itu gilirannya lagi untuk ya seperti itu kalau menurut saya secara pribadi ya. Artinya memang kalau bertani gitu kan. Kalau dia tidak lagi bisa mensejahterakan masyarakat, gitu loh. Maksudnya nggak bisa lagi pertanian ini nggak bisa menampung, ya, ibaratnya samosir lah. Ibaratnya dia cuma 1 hektar gitu. Semua bergantung ke petani gitu. Padahal kan masyarakat makin tumbuh, makin berkembang, makin banyak segala macam. Ya orang nggak bisa mengharapkan ke situ aja gitu. Dia harus menciptakan alternatif lain untuk memberi kekurangan yang di masyarakat itu. Gitu. Jadi poin yang kusampaikan itu rekonstruksi. Tidak melulu, rekonstruksi artinya maju ke depan. Kita harus dinamis juga gitu. Jadi kita nggak harus mempertahankan sesuatu dalam skala tertentu, tapi kedepannya itu skala itu nggak bisa mengimbang yang datang gitu loh Bang Masku. Nah, aku melihat persoalannya. Pariwisata itu persoalan. Iya. Pariwisata itu istilah post kapitalis. Iya. Jadi sebaik apapun kita kelola, itu tetap buruk. Betul. Mau itu dikelola oleh otorita, oleh swasta, oleh masyarakat, itu akan tetap buruk. Karena apa? Karena mesin kerjanya itu udah buruk. Betul. Nah, jadi entah bagaimanapun pengelolaannya, begitu modusnya itu pariwisata, untuk kayak tadi Lai bilang, terus gimana caranya menghidupi banyak orang di sini, sedangkan lahannya nggak produktif? Iya, gitu. Misalnya gitu. Pertanyaannya, kenapa ada begitu banyak orang, lonjakan banyak orang di sini? Itu kan nggak muncul tiba-tiba. Kenapa banyak orang di sini? Karena itu pariwisata. Bisa kita bandingkan misalnya, daerah yang nggak banyak dikunjungi pariwisata, pasti penduduknya sedikit. Berarti musuh utamanya pariwisata. Masuk ke sana, bikin sistem sendiri yang hampir sadar nggak sadar masyarakat mengakui kalau ini satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Iya. Terbentuk, dibentuk itu. Iya. Dengan banyak modus operandi, ya, yang hampir nggak terendus gitu. Kalau ada istilah kapitalisme normatif gitu-gitu. Yang itu sangat santun gitu jalan, tapi kapitalis yang kompromi gitu. Iya. Nah, itu kapitalis santuy. Kapitalis santuy. Anarko kapitalis. Maaf ya kalau topik kita sudah jauh sekali. Nah, maaf. Tapi ini aku nimbali sedikit boleh? Oh iya, boleh dong. Boleh lah. Ya aku masih belum ini ya, apa masih agak sulit juga memahaminya ketika kamu bilang soal negatif, positif gitu. Tapi apakah keadaan positif yang dibayangkan itu sendiri bisa melampaui perspektif kapital yang rasanya sulit untuk dilampaui gitu. Iya, tapi sangat sulit. Nah, tapi apakah bisa dia melampaui itu? Gitu? Kalau aku sih kita harus memberi ruang kemungkinan. Kita harus selalu memberi ruang kemungkinan kepada setiap orang yang sehingga setiap kemungkinan. Iya. Kita kalau kita mematahkan kemungkinan itu udah sama aja kita ini kan. Artinya gini loh. Artinya ada di satu ini problem yang dari dulu perdebatan di pikiranku juga sebenarnya. Artinya apakah memang ya sama kayak abang ini tadi bilang kan bahwa bentuk wisata itu aja itu udah kapitalistis. Itu bahkan itu jahat, sangat sangat jahat sekali gitu. Karena konsepnya itu memang udah seperti misalnya kalian sih ngapain kesini gitu. Nah, kan gitu. Nonton kami. Kalian ngapain? Iya gitu. Jadi aku paham betul yang maksud abang gitu kan. Cuman ketika aku hidup di tempat itu gitu, dan ketika aku ngomong sama masyarakat gitu loh, artinya aku ada titik balik untuk berpikir kembali saat aku turun ke jalan, misalnya saat aku ngobrol misalnya dengan nang mudaku, yang seorang petani. Kutanya gitu misalnya. Sedia dok, artinya sedia dok berapa? Berapa penghasilanmu dari petani? Artinya kan gitu. Kita harus kembali realistis, artinya iya kita harus kembali realistis bahwa dia punya anak yang harus dia hidupi, kuliah lah, apa segala macam lah. Kan gitu. Nah, kemudian dia bilang, mending aku buka jualan untuk berpariwisata daripada aku bertani seperti ini. Gitu loh. Maksudnya ketika di situ gapnya bang, ketika kita mau datang membawa ide bahwa kau sebenarnya nggak usah anakmu kuliah sampai kau mikirin itu repot gitu, itu jadi masyarakat itu jadi merasa kita itu pengganggu. Selalu itu pasti itu. Kalau kita bilang ya udahlah bertani aja lah kita, nggak usah lagi tempat pariwisata. Misalnya abang datang ke sana kan, dan Utuba, apa ini wisata, tutup aja nih, nggak usah masuk orang kesini mulai besok. Kalau mau bertani, Allahuakbar. Kayak gitu misalnya abang ngomong kan, misalnya lah, secara ya ininya lah, secara ini. Aku yakin besok kepala abang udah terpisah dari badan. Seperti itu misalnya, contohnya itu gitu maksudnya. Sebuah ide itu relevan ketika dia bisa diaktualisasikan kepada masyarakat gitu. Sangat betul yang abang bilang itu, bahwa ide itu sangat, wah, sangat indah. Yang kita bilang yang bahwa wisata itu gini, bahwa alam itu harus selaras dengan manusia, karena memang manusia juga bergantung pada alam, alam memberi kepada manusia. Itu betul. Itu sangat indah. Maksudnya itu, anjir, itu mimpiku itu. Maksudnya gitu. Siapa yang gak bermimpi bahwa dia bisa minum dari air mana aja? Kan gitu. Siapa yang gak pengen dia ada kubangan depan itu dia bisa minum, gak harus beli aqua. Siapa yang gak pengen gitu? Siapa yang gak pengen dia bawa anaknya gak harus kuliah supaya dipandang masyarakat bahwa dia itu bermanfaat dalam masyarakat gitu. Kan gitu. Ya tapi ya, itu yang ku bilang di badut bang. Aku pilih jalan setapak tuk berontak, dan hari ini diriku tak lagi menggali-gali. Jadi aku bilang kan, dusta ideologi, kecamu filosofi. Jadi dusta ideologinya, aku sempat memikirkan bahwa ide yang utopis itu adalah sebuah dusta yang membuat aku jadi jauh dari realita masyarakat yang sesungguhnya, bahwa kita tuh udah nggak kayak gitu. Jadi gitu maksudnya. Jadi aku lebih baik aku memilih alternatif baru untuk rekonstruksi gitu maksudnya. Aku lebih kayak gitu maksudnya. Kalau aku terus mempertahankan seperti yang kita bilang itu, artinya gimana bang? Maksudnya gimana kita merealisasikan itu dengan beratnya itu? Waduh, kalau bisa yang, sedih awak mikirkannya ya, gitu sebenarnya. Ya. Gitu. Kalau yang ngomong ini bukan Pangalo, bisa gue terima. Yang ngomong ini Pangalo. Cuma ini bahasanya karena yang ngomong ini Pangalo gitu, yang harus melawan arus. Oke, kita sepakat Pangalo itu melawan arus. Namanya itu Pangalo. Tapi kemudian di titik ini ada kompromi yang akhirnya menuruti atau apa istilahnya, akhirnya mengamini permintaan atau imajinasi di sana yang kita tahu itu bisa jadi jebakan, gitu ya. Bisa, iya. Bisa jadi jebakan. Tapi oke lah kalau misalnya ideal, kehidupan ideal-ideal tadi itu kemudian dianggap utopis, ya memang akhirnya apa yang dibicarakan Pak Alwin utopis semua kalau emang kita mau ngambil kesimpulan gitu ya. Kalau emang kita mau ambil kompromi, ya udah gak usah bikin musik kalau gitu. Jadi daftar PNS aja. Tapi justru kalau abang perhatikan diriku, kalau abang perhatikan betul-betul diriku, aku di sini, justru Pangalo itu bukan cuman musuhku, itu bukan cuman pemerintah, bukan cuman kapital, tapi musuhku itu diriku sendiri juga. Jadi kayak menghidupi hidup sepenuhnya, aku bilang meskipun absurdnya penting kau tulus. Aku juga berulang kali bilang bahwa hidup ini tidak bermakna. Itu kan udah kontra sebenarnya, kontra. Ngapain kalau enggak bermakna ngapain aku berjuang, kan gitu. Kontradiksi. Udah kontradiksi. Justru Hurje itu kumpulan cerita kisah tentang aku bahwa itu aku itu kecamuk kontradiktif gitu. Ya memang chaos gitu. Aku itu kegelisahan gitu. Itu yang mau aku tunjukkan, dan kebetulan nyaris di kita semua itu kayaknya seperti itu ada. Gitu loh. gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan aku besok membara di jalanan, kemudian besoknya lagi, ya kayak kata abang lah, ada yang nggak jelas nih, kayak apa radio kita ini, kadang mau, kadang enggak. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya. Kadang mengudara, kadang mendarat. kadang mendarat. Gitu-gitu. Melaut belum pernah. Melayang. Itu, ya, ya. Ini pula, jadi itu pula lah yang terjadi. Karena ketika aku membuat album ini, aku asli sendiri. Jadi semua pertanyaan yang gak bisa ku jawab. Ku jawab sendiri gitu. Itu makanya ini jadi peluang aku untuk kenal sama abang. Kenal sama abang, maksudnya gitu gak? Ya jadi aku terbuka aja bahwa aku harus belajar banyak. Gitu loh. Bahwa aku harus belajar banyak dari pengalaman abang tentang bagaimana menjalankan anti-tank, menjalankan kolektif, ikut turun ke jalan, gitu. Enggak, maksudnya itu laguna kolektif itu tadi kan gitu. Artinya pada ujungnya aku paham bahwa aku gak bisa melawan dunia itu sendirian. Betul, betul. Ya, betul. Itu makanya. Bahkan mungkin kita nggak bisa melawan dunia itu. Iya, gitu. Jadi, mau banyak orang pun nggak bisa. Itu dia, Bang. Jadi memang orang, makanya aku terlalu bingung juga sempat gitu. Kenapa imaji orang tentang Pangalo ini seolah-olah Pangalo itu heroik gitu. Sama sekali nggak heroik malah. Sama sekali aku malah minta pertolongan di laguku, artinya. Aku ngasih alarm nih, bro. Aku bilang riba otorita. Nah, kalian yang punya kegelisahan yang sama, tolong dong aku. Bantu aku. Oh, makanya nama albumnya Hurze. Panggil babi-babi itu datang gitu. Nemu dia kan. Hurze itu panggilan masih panggil babi peliharaan. Karena di Sumatera itu babi itu berkeliaran, nggak kayak kita melihara ayam, babi itu berkeliaran. Jadi kalau manggil biar dia pulang ke rumah, manggilnya dapat titik. Itulah. Jadi itu kesimpulannya, bukan kesimpulan. Kita mengulas Hurje ini. Iya. Nah, jadi sama sekali tidak langsung. Sama Hurje tadi. BTW, ini sudah 8.46. Oh iya. Nah, aku nggak tahu. Apa? Ajar aja terus. Tapi ya ini aku sewaktu beli CD ini terus enggak tahu ini beli apa dikasih ya dulu ya. Dikasih sama Tarjo. Terus buka sleeve-nya ini. Di sini ada tulisan yang ini kayaknya kesimpulan dari apa yang di mantrakan Pangalo di albumnya ini. Dia bilang di sleeve terakhir ini sebelum foto. Ini siapa sih anak kecil ini? Ada sepupu? Sepupu, keluarga. Dia tulis, tambah hidup di dalamnya, musik adalah sebuah kesalahan. Yo. Jadi apa yang tadi kita bicarakan panjang lebar, kebingungan Pangalo beserta pendengarnya, begitu. Itulah memang kehidupan yang harus kita hadapi. Itulah hidupku. Jadi aku menceritakan hidupku ya di sini. Iya. Pecamuk. Iya. Itu yang mau aku sampaikan gitu. Ada sisiku yang memang pengen jadi heroik. Ada sisiku yang memang aku jadi badut. Ada sisiku yang membara. Ada yang pengoceh. Ada yang kebingungan di satu lagu. Ada yang marah kayak Fight Club itu kan lebih ke poser dia, anarkis poser gitu kan, ada anarkis yang kekanak-kanakan. Jadi aku mau jujur bahwa aku ini kayak gini, ada yang mimpimu terlalu gila seolah-olah aku itu udah kalah, padahal pukulanku itu nggak pernah menumbangkan apa-apa gitu, tapi aku merasa seolah-olah aku itu udah kalah gitu. Padahal aku nggak perangku nggak jauh gitu. Jadi aku kira semua orang yang meresahkan hal-hal revolusi, hal kiri itu pada titik tertentu pernah merasakan hal seperti yang kurasakan. Gitu. Aku hanya coba jujur aja gitu. Daripada aku teriak terus revolusi, padahal aku di satu sisi juga kontra revolusi itu sendiri gitu. Aku cuma mau bilang jujur gitu. Itu makanya aku bilang Hurje, kemarilah yang mau jujur paling enggak untuk dirinya sendiri. Gitu. Kemarilah Yudas. Kemarilah Yudas Iskariot. Oke, Okay. Ada berat juga ya. Kalau kita malam ini sangat melebar, sangat kejujuran, sangat keluar dari topik yang sudah kita susun dengan disiplin ini. Terakhir tentang apa namanya, ada nanti ngeluarin single ya atau album baru? Iya, rencana album baru. Itu nanti juga ada apa namanya, dari apa, bahasa Batak juga. Oh, oh itu beda. Itu bukan hip hop. Iya, album lagu Batak. Ah, jadi beda. Tahun ini Pahlawan akan membuatkan 3. Mudah-mudahan. 3 okay. Album, bayangkan. Album Batak. Bayangkan. Seproduktif itu. Sebenarnya enggak, itu lagu-lagunya udah lama. Udah lama, kemudian sekarang ada kesempatan untuk merilisnya aja gitu. Enggak hanya hip hop itu. Dan lagu Batakku juga hampir mirip pembahasannya seperti ini. Jadi akan menjadi baru gitu. Lagu Batak selama ini kan bahas cinta, bahas kesedihan sama orang tua, rindu ke kampung halaman, kan gitu. Nah aku enggak, aku membicarakan hidup juga di situ. Pakai nama Pangalo juga. Pakai nama Pangalo. Sangat. Iya. Ditunggu di lapu-lapu terdekat. Nanti kan saudara ya. Oh iya bisa, kita langsung on air dari Danau Toba, streaming. Dari sebelum kita dari tutup, ya, dari kawan dari udah bosan dia tahu, udah tahu luar dalam, udah tahu dia, udah tahu dia kalau aku tuh bullshit. Ada, aneh? Ada kakak misalnya. Kalau benih itu lagu baru. Iya, itu lagu baru. Itu proyek kan bareng Bang Uco kan. Uco Misa juga, Bang J ada namanya. Iya. Yeah. Bang J juga. Terus Bang Iwan DJ Homicide juga. Jadi mungkin ke depan itu jadi itu ditolak lah bikin album baru yang hip hop gitu. Yeah. Yang hip hop gitu. Enggak urje lagi lah. Kita harus move on dari sini lah. Kan gitu. Artinya udah harus nggak usah gelisah mulu gitu, kita harus menentukan sekarang, harus menentukan keberpihakan, betul-betul menentukan keberpihakan itu kemana itu. Karena kita tadi bahas ini ya, kita bahas itu ya kan, nah, sekarang kita berpihak kemana. Bisa jadi album itu nanti memang politik semua, nggak ada bicara eksistensialis lagi gitu. Memang udah waktunya berpihak sekarang gitu, termasuk di mengambil tema itu pun harus berpihak. Jadi kayak perjalanan gitu. Iya, justru kan itu ya, yang mau aku sampaikan bahwa. Oh iya, bahwa, sangat urje. Bahwa perubahan itu memang. Padahal sangat urje. Perjalanan. Urje perjuangan. Urje perjuangan. Duet dengan Iwan Fals. Bongkar. Oke, nggak ada lagi. Cukup. Ada lagi kah? Bim-bim? Cukup. Itu nanti setelah ini. Iya. Karena durasinya kayaknya sudah lebih dari 1 jam ya. 1 jam. Siaran atau obrolan malam ini harus kita sudahi. Terima kasih kepada kawan Pangalo yang sudah memberikan banyak sekali pengalaman, cerita yang mungkin tidak bisa kita dapat di kejujuran yang sangat kita hormati, sangat kita apresiasi, yang mungkin tak bisa kita dapat di CD ini. Jadi ini mungkin rekaman yang harus didengar oleh nggak harus juga bang. Iya, biar bisa memahami apa sih urje, siapa pengalaman ini harus didengar. Nanti akan kita usahakan rekaman ini bisa disebar segera mungkin. Kami ucapkan terima kasih kepada Kunci yang sudah memberikan tempat malam ini, juga pada segenap kru Anes, Arci, Bim-Bim yang sudah menemani kita malam ini. Terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana, tetap semangat seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh kawan kita Pangalo. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Saki. Karena sama kenapa kalau sama ya? memagari pikiranku, juga anak cucuku. Terdengar letus senjata, satu hilang nyawanya. Terdengar sabda paduka, tanah kami berdarah. Penjaga kami hidup dilindungi semesta. Bila kau ingin bicara, tolong dengan mulut nurani dan cinta, bukan moncong senjata. Begitu lihat tidak telinga. Satu yang menghidupi kami, mengapa ketebangika? Lumbung padi kau lestari, lambung kami. Apakah pedulikah? Ribuan terbunuh di atas nama pembangunan. Hutan suci nenek moyang kau sulap menjadi tambang. Hey, biar kami tentukan nasib sendiri. NKRI harga mati, mati demi investasi. Tak inginkan free vote, kami ingin free the rest vote. Mengasrati kebebasan hidup macam gue ya. Kami burung cendrawasih yang hanya indah bila sayapnya merdeka. Satu nusa, satu bangsa, kalian dewa, kami kera. Dan Bhinneka Tunggal Ika, mohon maaf Tunggal Jawa. Kau mengaku dirimu sebagai saudara, tapi yang kau tahu dari Papua hanya koteka. Kawan-kawan lawan, ini waktunya dirimu membangkang tatang. Sudah cukup banyak darah, ini waktunya menolak terbungkam. Suaramu tak pernah terdengar sebab mereka mengontrol media. Maka kau kobarkan harapanmu, jangan diam. Maka kau kobarkan harapanmu, jangan diam. Maka kau kobarkan harapanmu, jangan diam. Maka kau kobarkan harapanmu, jangan diam. Loreng-loreng berseragam, mematok tanahku, memagari pikiranku. Membawa senjata api, ambil tanah tanpa permisi, beserta isi anak emas. Diperlakukan seperti anak tiri, dipecah-pecahkan, dijual ke korporasi. Matahari dari timur dan turun ke barat. Jika timur engkau ganggu, maka baratmu sekarat. Ini tanah perjanjian, maka kau kualat. Percaya suatu saat nanti pasti kau melarat. Dasar kalian ke barat, kalian bawa mudarat. Angkat kakimu dari laut, udara juga darat. Emas kami berkarat-karat, kau rampok kami tak dapat. Lepaskan seragammu, kalian budak korporat. Hei bodak sana tobat, pergi jangan mendekat. Hutanku sekarang gundul padahal dulu lebat. Kau babat pasang sekat, lalu kau kawal ketat. Masuk dengan siasat, kau buat kami terjerat. Anak menangis bapaknya telah mati, jatuh ke tanah di senjata api. Anak pun marah lihat yang terjadi, dia dendam siklus berulang lagi. Loreng-loreng berseragam, mematok tanahku, memagari pikiranku. Juga anak cucuku, terdengar letus senjata, satu hilang nyawanya. Terdengar sabda paduka, tanah kami berdarah. Integrasi paksa, investasi lancar, informasi kandas, birokrasi punya mantra. Teror rasis menyala, tengok Papua menyala. Loreng seragam keluar barat, bonceng drak ke depan mata. Tanah cendrawasih, lahan tempat tembak mati. Yang teriak merdeka berikan cap separatis. Infrastruktur bukan lain, fulus di big design. Lencana di tangan fasis, bencana yang datang pasti. 1000 titik api yang dititip korporasi tak sulit dikenali. Kombo jenderal yang kendalikan barisan, warisan kolonial galikan. 10,000 lagi wujud rezim yang menari. What? Di antara puing gusuran dan lahan sawit, barisan tambang, bandara, pabrik hingga pembangkit. Konflik terakit, lobby elit bertaring. Motif latuk ditarik, fonis jasad terbaring. Saksikan flow berganti bat misi, parpol berlapis menarik garis demarkasi. Kala rimat terparkir, bongkar relasi, premis takdir mesin kasir. Bawa pekik dan nyali yang mustahil diteralis. Semua yang telah kau rampaskan kami tadi, jagu yang pernah kau tebangkan tumbuh lagi. Nyawa yang pernah menghilang. tanpa pikir berapa diri yang layak berubah mayat. Pilunya pandang ditambah peluh dan garah. Perlukan hayal ku rasa pelukan mama. Merdunya nada cendrawasih telah mati. Angkat suara tagi janji ditembaki. Polisi dan tentara keparat bersenjata. Pandai berkata lantas peralat seenaknya. Kesenjangan dibalut dalam kesan bahwa pembangunan ini karena Nusantara. Ah, kau tak dapat tipu lagi. Kebab satan muka setara warna biru langit. Berapa yang diculik dan dibuih dikebumikan. Berapa yang kau usir dan kau curi hasil buminya. Juga hunian yang kau jarah dan gusur. Lalu marah saat ku angkat panah dan busur. Harapku untuk kalian hanyalah maut. Demi barisan insan tak bernama kananmu. Kan ku balas untuk yang tergolek tak bernyawa. Loreng-loreng berseragam lonte-lonte yang semua menjaga. Semua yang telah kau rampas dan kami tagi. Jagu yang pernah kau kebangkan tumbuh lagi. Nyawa yang pernah menghilang lahir kembali. Kepalan tanganku semakin tinggi. Semua yang telah kau rampas dan kami tagi. Jagu yang pernah kau kebangkan tumbuh lagi. Nyawa yang pernah menghilang lahir kembali. Kepalan tanganku semakin tinggi. Ooh.